Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-babur rabi', bab yang keempat. Fi zakati bahimatil an'am, tentang zakat hewan ternak. Zakat hewan ternak. Wa fihi masail, pada bab ini ada beberapa masalah. Wa bahimatul an'am, dan hewan ternak yang dimaksud yang terkena zakat, hiya, adalah al-ibilu, unta, wal-baqaru, sapi, wal-ghanamu, kambing. Wal-baqaru yashmalu jamu sa'idah, dan sapi, yakni sapi meliputi seluruh macam sapi. Sapi bermacam-macam, ya. Termasuk yashmalu, mencakup al-jamus, kerbau, aidan, ya, juga. Jadi kerbau itu merupakan salah satu macam dari jenis sapi. Dan pembahasan ini sama dengan pembahasan kurban. Hewan yang disyariatkan sebagai kurban pada pembahasan udhiyah juga bahimatul an'am ini. Unta dengan berbagai ragam jenisnya, sapi dan berbagai ragam jenisnya, termasuk ya kerbau. Baik. Jadi wal baqar yashmalul jamusa aidan fa huwa naw'un min al baqar. Sapi mencakup juga kerbau. Jadi kerbau itu merupakan salah satu macam dari sapi. Ya. Wal ghanamu yashmalul ma'iza wadh-dhan. Ghanam, kambing, meliputi dua macam. Al-ma'iz, al-ma'iz itu kambing kacang. Disebut kambing kacang, kambing Jawa. Ya. Kambing biasa itu. Wadh-dhan, dhan adalah domba yang bulunya tebal. Domba. Wasummiyat bahimatal an'am, dan hewan-hewan itu disebut bahimatal an'am, li'annaha la tatakallamu. Li'annaha la tatakallamu, karena hewan-hewan ternak itu la tatakallamu, tidak bisa berbicara. Tidak bisa berbicara. Tidak bisa menyampaikan, menjelaskan apa yang diinginkannya. Seperti manusia, jika menginginkan sesuatu, maka dia bisa berbicara dan menjelaskan kepada orang lain. Hewan ternak itu tidak bisa. Minal ibham wa huwal ikhfa'u. Dari kata al-ibham yang bermakna al-ikhfa', yaitu menyamarkan. Wa adamul idah, dan tidak bisa menjelaskan. Nah, makanya disebut bahimah, bahimatul an'am. Baik. Al-mas'alatul ula. Masalah yang pertama, syurutu wujubiha. Syarat-syarat wajibnya zakat pada hewan ternak. Yushtaratu liwujubi zakati. Dipersyaratkan untuk wajibnya zakat fi bahimatil an'ami, pada hewan ternak tersebut. Asyurutut taliyatu, syarat-syarat berikut. Jadi sebelum lanjut ke syarat-syarat tersebut, kita sudah pelajari tadi bahwa yang terkena zakat hanya bahimatul an'am itu. Sudah saya sampaikan tadi ya, untuk mengingatnya, seperti hewan-hewan kurban. Nah, selain jenis-jenis hewan ternak itu tidak terkena zakat. Kuda enggak ada zakatnya. Ya, ayam enggak ada zakatnya. Ya. Dan hewan-hewan yang lainnya. Hanya itu saja, unta yang berbagai ragamnya. Ya, yang punuknya satu, punuknya dua. Sapi, seluruh jenis sapi termasuk kerbau, kemudian kambing, kambing kacang, kambing Jawa, ya, domba, itu saja. Itu pun ada syarat-syaratnya. Itu pun ada syarat-syaratnya. Asyartul awal, syarat yang pertama, antablughal an'amun nisabah syar'iyyah. Antablughal an'amu an-nisabah syar'iyyah. Hewan ternak itu mencapai nisab yang ditetapkan syariat. Mencapai nisab yang ditetapkan syariat. Wa huwa fil ibili khamsun. Nisab itu pada unta minimalnya 5 ekor. Ya. 5 ekor nisabnya. Jika jumlahnya 5 ekor, berarti mencapai nisab. Kurang dari 5 ekor, tidak. Tidak mencapai nisab. Tidak terkena zakat. Wa fil baqari 30. Pada sapi, nisabnya 30 ekor. Kurang dari 30 ekor sapi, tidak terkena zakat. 30 ekor ke atas. Wa fil ghanami 40. Pada kambing 40 ekor nisabnya. Kurang dari 40 ekor tidak terkena zakat. Sebentar, ini kok mati. Itu nisab ya, dihafalkan langsung ya. Nisab unta berapa tadi? 5 ekor. Sapi 30 ekor. Kambing 40 ekor. Baik. Nah, buka dulu. Baik. Dalilnya di qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa ya, tidak ada fima duna khamsi daudin, pada kurang dari 5 daud. Daud itu ibil. Kurang dari 5 unta. Sadaqah zakat. Jadi tidak ada sadaqah, tidak ada zakat. Fima duna khamsi daudin. Tidak ada zakat pada unta yang jumlahnya kurang dari 5 ekor. Begitu. Ya. Hadis ini muttafaq alaih ya. Ada di catatan kaki itu. Itu dijelaskan di bawah itu di catatan kaki. Wadzawud minal ibil. Ya. Minal thalatha ilal asyarah. Nah, daud dari unta artinya 3 sampai 10. Nah, jadi intinya maksudnya ya daud itu adalah ibil, unta maksudnya. Beberapa unta gitu, beberapa unta. Jadi makna hadis jelas menetapkan bahwa tidak ada zakat pada unta yang jumlahnya kurang dari 5 ekor, ya. Kemudian wali hadis Mu'adz, dan berdasarkan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku صدقوا أهل اليمن untuk memungut zakat dari penduduk Yaman. فأمرني, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku, An akhudha minal bakari, agar aku memungut dari sapi, min kulli 30 tabi'an, dari setiap 30 ekor sapi, satu ekor sapi yang disebut dinamakan tabi'an. Apa makna tabi'an akan dijelaskan nanti. Itu nama tabi'an itu menunjukkan umur tertentu. Wa min kulli 40 musinnatan, dan dari setiap 40 ekor sapi, satu ekor sapi yang umurnya musinnah. Yang umurnya musinnah. Ya. Nah, hadis ini dikatakan hadis sahih, dikeluarkan oleh Ahmad, itu catatan kaki, dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dinilai sahih oleh Al-Albani. Ya, hadis ini memang sahih. Naam. Sebelum Al-Albani, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Ibn Abdul Bar, Al-Zahabi, Al-Hakim. Naam. Imam-imam dalam menilai sahih hadis ini. Baik. Tadi disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam merintahkan kepada Mu'adz memungut dari 30 ekor sapi, 1 ekor tabi'. Ini menunjukkan bahwa nisabnya 30 ekor. Kurang dari 30 ekor tidak kena zakat. Minimal 30 ekor. Dipungut darinya 1 ekor sapi yang usianya disebut tabi'. Tabi' itu sama dengan jadah. Tabi' itu sama dengan jadah. Istilah tabi', nama tabi' sama dengan istilah nama jadah. Yaitu yang usianya setahun lebih. Setahun lebih. Jadi satu tahunnya sudah genap, berarti sudah melebihi. Tahu tanya, ini satu tahun lebih. Lebih satu tahun. Itu tabi'. Kemudian kelanjutan hadis apa? Dari setiap 40 ekor sapi dipungut satu musinnah. Satu ekor musinnah. Ya. Musinnah itu sudah thaniyah. Sama dengan istilah thaniyah. Yaitu usianya 2 tahun lebih. Jadi 2 tahunnya sudah genap. Jadi sudah melewati 2 tahun. Lebih dari 2 tahun. Dan di sini musinnah, ya ini muannats ya, yakni sapi betina. Jadi setiap 40 ekor diambil satu musinnah, yakni sapi betina usianya lebih dari berapa tadi? Musinnah lebih dari 2 tahun. Dari 30 diambil satu tadi, ya ini zakar, yakni sapi jantan yang usianya lebih dari 1 tahun. Baik. Rincian nanti tentang tentang ini akan datang, ya penjelasannya lebih lengkap. Hanya ana jelaskan untuk memahamkan makna hadis. Yang diinginkan sekarang dari pembahasan ini adalah penjelasan tentang nisabnya, minimalnya 30. Ya. Kemudian waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza kanat sa'imatur rajuli naqisatan min 40 syatin, min 40 syatan, apabila domba yang dipelihara, apabila kambing, ya bahasanya yang lebih umum kambing, apabila kambing peliharaan seseorang yang makannya cari sendiri, bukan di bawakan makanan. Merumput sendiri secara bebas. Nanti akan datang penjelasan tentang ini. Dan itu syarat. Naqisatan min 40 sa'atin, kurang dari 40 ekor kambing, falaisa fiha sadaqah, maka tidak ada padanya zakat, tidak terkena zakat. Ini menunjukkan nisabnya adalah 40 ekor. Karena apabila kurang dari 40 ekor, kata Nabi SAW, tidak terkena zakat. Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Perhatikan baik-baik kata Sa'imah yang sudah ana isyaratkan maknanya, nanti akan datang pada persyaratan berikutnya. Syarat yang kedua, an yahula 'ala al-an'ami haulun kamilun 'inda malikiha wa hiya nisabun. An yahula, hewan itu melewati periode, ya. Alal an'am, jadi hewan itu melewati periode. Haulun kamil, satu tahun penuh. Ya, telah berlalu periode satu tahun penuh, haulun kamil, atas an'am tersebut. Inda malikiha, di tangan pemiliknya. Jadi hewan ternak itu berada di tangan pemiliknya sudah melewati satu tahun penuh. Ya. Sudah melewati periode satu tahun penuh di tangan pemiliknya. Wahia nisabun, dalam keadaan hewan ternak itu mencapai nisab. Jadi misalkan tadi sapi 5 ekor. Nisabnya 5 ekor sapi. Saat mencapai 5 ekor, ya, nisab itu melewati periode satu tahun di tangan pemiliknya, 5 ekor tersebut tanpa berkurang nisabnya. Sapi 30 ekor, ketika mencapai 30 ekor berarti mencapai nisab. Nah, dicatat tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa mencapai nisab 30 ekor. Dan itu tersimpan bersamanya, bersama pemiliknya 30 ekor ini tadi. Ya, sampai satu tahun kemudian. Setelah melewati periode satu tahun, nisab itu tanpa kurang dari nisab. Ya, berarti sudah mencapai haul. Maka dikeluarkan zakatnya di akhir tahun. Begitu pula tadi, kambing berapa? 40. Ya, jadi dicatat tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Hijriah, ya, Qomariyah. Mencapai jumlah 40 ekor. Karena itu baru mencapai syarat, yaitu nisab. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, itu bertahan tanpa berkurang dari nisab selama setahun. Di akhir tahun, di tanggal yang sama, bulan yang sama, tahun kemudian, berarti sudah periode satu tahun tanpa berkurang dari nisab, keluar zakatnya. Begitu. Itu makna an yahula 'alal an'ami haulun kamilun 'inda malikiha wa hiya nisab. Sama pembahasannya dengan zakat emas dan perak, zakat dinar dirham, ya, disyaratkan nisab, dan nisab itu bertahan tidak berkurang dari nisab dan berada di tangan pemiliknya selama satu tahun penuh. Di akhir tahun keluar zakatnya. Begitu. Di hadithi, berdasarkan hadith, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul, tidak ada zakat pada harta sampai berlalu atasnya satu tahun penuh. Di sini dikatakan, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Al-Irwa. Ini dalil persyaratan haul, periode satu tahun yang harus dilewati oleh harta itu di tangan pemiliknya dalam keadaan mencapai nisab. Ats-tsalits, syarat yang ketiga, antakuna sa'imatan, ini yang sudah disyaratkan tadi, ya, Pada hadis dipersyaratkan hewan ternak itu sifatnya sa'imah. Apa makna sa'imah? Wahiyallati tar'al kala al-mubaha. Yaitu hewan ternak yang makan rumput yang mubah, yang halal, yang dibolehkan ya untuk dia makan. Bukan misalkan punya orang lain gitu ya. Ya memang yang tumbuh liar ya, yang ternaknya digembalakan di situ dan makan secara bebas. Al-kal al-mubah penjelasannya wa huwa alladhi nabata bi fi'lillah subhanahu duna an yazra'ahu ahad. Rumput yang mubah, yang halal dimakan oleh ternak yang digembalakan dan bersifat sa'imah, yaitu rumput yang tumbuh dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, duna an yazra'ahu ahad, tanpa ditanam oleh seseorang, tanpa ditanam dan dipelihara oleh seseorang. Istilahnya kita tumbuh liar, bukan tanaman milik seseorang. Jadi bukan lahan seseorang kemudian dia olah untuk menumbuhkan rumputnya ya, dia tanam sampai, bukan, tumbuh liar, yakni Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan ya rumput-rumput itu secara liar, nah, di tempat-tempat yang Allah inginkan. Dan hewan ternak itu digembalakan di sana, dilepas, makan bebas. Fil hauli, dalam setahun penuh. Cara makannya, sistem makannya, penggembalannya seperti itu. Au aktsarihi, atau mayoritas bulannya dalam setahun. Ya. Setahun berapa bulan? 12. Ya, berarti misalkan 7 bulan dia digembalakan bebas makan rumput yang tumbuh liar. Sisanya ya pemiliknya menyabitkan, mengambilkan makanan kemudian dibawakan ke kandangnya untuk diberi makan. Itu masih masuk, termasuk masih sa'imah itu. Nah, asalkan lebih dari setengah tahun. Nah, diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi shadaqatil ghanami fi sa'imatiha, pada zakat ghanam, kambing, fi sa'imatiha, pada kambing yang digembalakan bebas makan rumput sendiri, idza kanat 40 ila 120, apabila jumlahnya 40 sampai 120, syatun, keluar zakat satu ekor. Jadi jika jumlahnya minimal 40 sampai 120, dari 40 sampai 120 yang keluar hanya satu ekor kambing dengan syarat sa'imah. Wa fi shadaqatil ghanam fi sa'imati. Apa makna sa'imah tadi? Yang digembalakan dilepas dengan cara dilepas bebas makan sendiri, merumput sendiri di rumput-rumput yang tumbuh liar. Memakan rumput-rumput yang tumbuh liar. Hadis ini disebutkan di catatan kaki akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Bukhari. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi kulli ibilin sa'imatin, pada setiap unta yang sa'imah, yang digembalakan dengan cara dilepas bebas makan rumput sendiri, ya, rumput-rumput yang tumbuh liar, fi arba'ina, pada 40 ekornya, bintu labunin, keluar zakatnya satu ekor bintu labun, ya, bint berarti betina. Bintu labunin. Nanti akan dijelaskan tentang makna bintu labun secara detail. Nah, bint labun, bint tadi apa, bint? Bint namanya bint berarti betina, ya. Yani anak unta yang betina. Umurnya berapa? Yang telah sempurna 2 tahun. Yani sudah masuk ke tahun ketiga, berarti sudah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Jadi bint labun artinya anak unta yang betina yang usianya lebih dari 2 tahun. Lebih dari 2 tahun. Nah. Baik. Asyahid dari hadis adalah unta itu disifati dengan sa'imah. Ya. Dengan makna yang sudah kita pelajari. Fa in kanat tar'a aqall al-hawli, apabila hewan ternak itu digembalakan bebas merumput sendiri, memakan rumput-rumput yang tumbuh liar, kurang dari 1 tahun, ya, kurang dari 1 tahun. وَيَعْلَفُهَا أَكْثَرُ وَيَعْلَفُهَا أَكْثَرَ dan dia memberi makan ternaknya pada mayoritas bulan-bulannya dalam 1 tahun, misalkan 7 bulan, 7 bulan, selama 7 bulan, totalnya 7 bulan itu dia bawakan, ya, makanan ke kandangnya, bukan dilepas bebas merumput sendiri. Ya, meskipun misalkan selama 5 bulannya, ya, selama 5 bulannya dilepas bebas merumput sendiri, tetapi 7 bulannya, yang mayoritas bulan-bulan dalam 1 tahun itu dia bawakan makanan di kandangnya, maka falaisat sa'imatan, itu bukan sa'imah. Tidak memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Wala zakata fiha, dan tidak ada zakatnya. Tidak ada zakat. Jadi orang-orang yang punya ternak, sapi, kambing, ya, dia susah payah memeliharanya, dia carikan makanan, dia yang kumpul kemudian dibawakan ke kandangnya, itu tidak ada zakatnya. Yang terkena zakat yang sa'imah, yang dilepas bebas makan rumput sendiri, rumput yang tumbuh liar, imma 1 tahun penuh atau tidak 1 tahun penuh tapi mayoritas bulannya dalam 1 tahun, yang lebih dari 6 bulan. Ada beberapa bulan dia bawakan makanan, tetapi lebih dari 6 bulan sa'imah, dia lepas gembalakan secara bebas merumput sendiri, itu sa'imah, itu yang terkena zakat. Faham, ya? Ar-rabi yang keempat, alla takuna amilatan, hewan ternak itu bukan hewan ternak yang dipelihara untuk dipekerjakan. Dipelihara bukan untuk dipekerjakan. Wa hiya allati yastakhdimuha sahibuha fi harthil ard, amilah, hewan pekerja istilahnya, hewan pekerja allati yastakhdimuha sahibuha, yang digunakan oleh pemiliknya fi harthil ard, untuk membajak sawah. Jadi dipelihara hewan itu, kerbau itu atau sapi itu misalkan untuk membajak sawah. Au naqlil mata', atau untuk angkutan, untuk dipakai mengangkut ya barang-barang. Au hamlil athqal, atau mengangkut barang-barang yang berat ya. Diletakkan di punggungnya kemudian ya dibawa ke tempat tujuan gitu. Ini hewan pekerja, jadi dia memeliharanya untuk dipekerjakan, artinya untuk digunakan untuk memenuhi hajat-hajatnya, membajak sawah ya, untuk mengangkat barang-barangnya, mengangkut barang-barang yang berat, dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Ini tidak terkena zakat jika hewan itu dipelihara untuk tujuan itu. Kenapa? Li'annaha tadkhulu fi hajatil insan al-asliyah kathiyab. Karena hewan ternak yang dipelihara dengan tujuan untuk dipekerjakan, tadkhulu masuk, kategorinya masuk, fi hajatil insan, pada hajat-hajat manusia al-asliyah yang sifatnya primer. Itu termasuk hajat-hajat primer. Kathiyab, seperti hanya pakaian. Pakaian, rumah yang dibangun untuk ditinggali, itu kan semua tidak terkena zakat. Ya. Amma idza uiddat lil qira'i, adapun jika hewan ternak itu disiapkan untuk disewakan, ya, untuk disewakan, kira, disewakan berarti akan menghasilkan harta kan, ya. Fa inna zakata takunu fi ma yahsulu min ujratiha. Fa inna zakata, maka sesungguhnya zakatnya takun, terdapat, fi ma yahsulu, pada hasil yang didapatkan, min ujratiha, dari hasil penyewaannya. Idza hala 'alal haul, apabila hasil ya bayaran penyewaannya itu mencapai nisab dan telah tersimpan di tangan pemiliknya setahun. Artinya yang dipelihara oleh seseorang untuk disewakan ke orang lain, orang menyewanya gitu ya, dan dibayarkan tentunya ya, maka ini juga tidak ada zakatnya. Tetapi hasil uang yang dia dapatkan dari penyewaan hewan-hewan ternaknya itu, sapinya, kerbaunya, disewakan ke orang-orang, dibayarkan begitu, nah dia dapat uang dari penyewaannya itu. Nah, uang yang dia dapatkan ini, jika mencapai nisab, dan nisab itu tersimpan di sisinya selama setahun penuh, ya berarti terkena zakat. Itu kembali kepada zakat uang, ya, pembahasan yang telah kita lewati. Sama halnya dengan seseorang punya rumah yang disewakan atau mobil yang disewakan, ya, tanah yang disewakan, dikontrakkan, nah, itu semua tidak ada zakatnya. Tetapi hasil pengontrakannya, penyewaan, ya, mobil itu, tanah itu masuk ke dia uangnya. Nah, uangnya ini jika mencapai nisab dan tersimpan nisab itu selama setahun penuh di sisinya, maka terkena zakat. Ya, ini zakat uang. Adapun harta-harta itu sendiri yang disewakan, ya enggak. Nah, jadi hewan ternak, kesimpulannya hewan ternak yang dipelihara seseorang yang terkena zakat adalah hewan ternak yang dipelihara dengan tujuan untuk diternak, dikembangbiakkan dan diperah susunya. Bukan untuk dipekerjakan, untuk membajak sawah, untuk mengairi sawah, dipakai untuk memikul, ya, mengangkut air untuk mengairi sawah, untuk mengangkut barang-barang dan seterusnya, untuk mengangkut hasil panen, ya, bukan. Jadi memang diternak tujuannya memelihara hewan ternak itu untuk diternak dan dikembangbiakkan dan diperah susunya dengan syarat saimah. Diternak dengan cara digembalakan untuk makan sepuasnya rumput dan tumbuhan yang tumbuh secara liar tanpa mengeluarkan tenaga dan biaya untuk melayani makanannya, seperti yang telah dijelaskan makna saimah, ya, selama setahun atau mayoritas bulannya dalam setahun bersifat saimah. Adapun yang alufah, yakni bukan saimah, alufah yakni yang memakan tenaga dan biaya untuk melayani makannya, apakah dengan cara disabitkan rumput atau dibelikan atau ditanamkan rumput di satu tempat dan digembalakan di situ, ini semua butuh tenaga, makan tenaga dan biaya untuk memeliharanya, ini tidak terkena zakat. Nah, jadi anak-anak kembali, yang terkena zakat adalah yang dipelihara untuk apa? Dengan tujuan untuk diternak, dikembangbiakkan dan diperah susunya, gitu. Bukan untuk amilah, awamil, yakni bukan untuk dipekerjakan, membaca sawah dan semisalnya. Bukan pula untuk disewakan. Nah, jadi jika terpenuhi syarat ini, dipelihara dengan tujuan untuk diternak, dikembangbiakkan dan diperah susunya, ada syarat lagi apa tadi? Syaratnya cara memeliharanya harus bersifat apa? Saimah, bukan alufa. Saimah apa tadi? Cara ternaknya dengan cara dibiarkan bebas makan sendiri, ya, sepuasnya rumput dan tumbuhan yang tumbuh secara liar tanpa mengeluarkan tenaga dan biaya untuk melayani makannya. Nah, saimahnya itu setahun penuh ataukah tidak setahun penuh, tapi mayoritas bulan dalam setahun, yakni lebih dari 6 bulan saimah. Jika alufah, yakni bukan saimah, pemiliknya susah payah mengeluarkan tenaga, biaya untuk melayani makannya. Dia harus sabitkan rumput, ya, setahun penuh atau lebih dari 6 bulan disabitkan rumput. Atau dia harus belikan rumput untuk makanannya. Atau dia harus menanamkan rumput di satu tempat, ya, dan digembalakan di situ. Ini butuh tenaga dan biaya. Ini alufa namanya, bukan saimah. Itu tidak ada zakat. Jelas? Sampai di sini dulu pelajaran kita. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.